Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab ke-8 di kitab Ushalah. Ini bab tentang sujud-sujud di sahwi wa ghairihi. Tentang sujud sahwi dan yang selainnya. Ini dari sujud tilawah. Ya, demikian juga sujud syukur yang kita akan bahas. Sebagian buku cuma sujud sahwi wa ghairihi. Lebih lengkap lagi min sujud tilawah syukur. Ini sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. Sudah kita sebutkan tentang sujud tilawah. Ya, tentang sujud sahwi juga karena lupa. Kesimpulannya demikian juga sujud tilawah. Adapun bacaan-bacaannya tidak ada di situ hadis yang sahih, ya ulama. Tapi kita mengambil hadis itu hadis disebutkan di Tawthil Ahkam oleh Syekh Abdullah ya Basam rahimahullah. Insyaallah termasuk yustanas, bisa kita lihat, bisa kita amalkan ulama ya. Demikian juga kembali kepada hukum asal dzikir ketika sujud, apa itu subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la kan itu. Atau subhanakallahumma rabbana biyadika Allahumma afiri. Ini yang dibaca. Jadi ketika kita sujud sahwi, apa yang dibaca? Ya ini dzikir ketika sujud, biasa ketika sholat. Demikian juga sujud tilawah, apa yang dibaca? Ya, karena ada bacaan dalam Al-Quran ya, untuk kita sujud, yang dibaca sebagaimana sujud ketika sholat. Demikian juga ulama'alam sujud syukur juga, apa dibaca? Apa cuma sujud saja? Ya ulama'alam kita bisa beramal dengan hadis yang lebih dibicarakan. Sebuah lima mudaud dan minum aja, ya. Walaupun itu ada rawi namanya Iyas bin Amir berkata yang memudahi lahisan ma'ruf, ya. Ini tidak dikenal dia, ulama, tapi bisa kita amalkan bahwa waktu itu disebutkan Subhanarabbil a'la, ya demikian juga. Ij'alu, ya subhanallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah dia di sujud-sujud kalian umumnya, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Basam rahimahullah, la ba'sa, tidak mengapa ditambah-tambah hadis, apalagi di situ ada dalilnya dari hadis yang, Nabi yang lain. Ya, boleh kita membaca dzikir yang lain, apalagi kalau itu ada penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanarabbil a'la itu datang dari Nabi. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma fiqri, datang dari Nabi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kesimpulannya ketika kita sujud sahwi karena lupa atau sujud tilawah ya, ataupun mungkin dalam sujud syukur juga kita membaca ya seperti zikir kita ketika sujud di dalam sholat seperti biasa itu ya. Sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur kita membaca subhanarabbil a'la ya 3 kali atau lebih, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma fiqri itu ya, itu paham, ini zikir yang dibaca. Kemudian juga tentang sujud tilawah ini ada permasalahan selain yang kemarin kita sebutkan, ya tidak disyaratkan di situ berwudu, walaupun sebagian pendapat ya diwajibkan berwudu, yang lain tidak ada hadis yang sahih. Bagaimana kalau tidak ada tempat untuk sujud, bapaknya penuh orang, ya ditunggu mereka sujud baru kita sujud. Sebenarnya mengatakan tidak apa-apa di punggung saudaranya, ya sebenarnya tidak mengapa kalau di kendaraan ya di kendaraan, di atas kendaraan. Kemudian juga sujud tilawah boleh enggak ketika sholat syiriyah, ketika sholat duhur, sholat asar? Saya mengatakan tadi makruh karena membingungkan makmum itu. Tiba-tiba sholat kita sujud, membingungkan makmum kan? Tapi saya mengatakan tidak mengapa karena umum, jadi boleh saja. Tapi itu memang membingungkan makmum. Kemudian boleh juga yaitu ketika khutbah sujud tilawah boleh, paham? Ini juga termasuk sunnah juga. Ya itu boleh alam demikian. Ya ketika khutbah boleh sekali-kali khutbah ketika membaca surat An-Najm boleh sujud semua. Ya, ya demikian boleh. Dan hukumnya adalah sunnah telah lewat. Apa disunahkan ketika mau sujud itu kemudian berdiri dulu baru sujud? Tidak ada sunahnya. Kemudian juga disebutkan apakah kita menunggu orang yang baca itu kemudian sujudnya dia mengangkat kepalanya? Tidak. Ini kita maunya mendengarkan, kita mendengar orang yang membaca bacaan tilawah tadi, ya kan? Kemudian dia sujud. Kemudian kita ikut sujud. Tidak disarankan kita menunggu dia mengangkat kepala, tidak. Boleh kita mengangkat kepala dulu, boleh. Berikutnya pembahasan tentang sujud syukur. Ini sini belum terbuka hadis sedikit aja. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-18 di bab yang ke-8 ini, dan itu hadis nomor 328. Wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, tentang masalah sujud syukur. Ini karena ada kenikmatan dia kemudian sujud. Wala nama di sini adalah dhaif. Ya. Di situ ada orang namanya Bakar bin Abdul Aziz. Dhaif, sudah selesai. Ya. Sahabat ini boleh menghasankan dengan penguat-penguat yang ada, ya, perkara yang luas. Yang jelas sujud syukur ini disyariatkan. Ya, nanti kita sebutkan. Di sini dhaif. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak Nabi, sungguh Nabi SAW, karena idza ja'a khabaru yasuru, adalah beliau apabila datang kepadanya khabar, ini kabar yang menyenangkan beliau, khara sajidan lillah, ini beliau bersujud. Khara sajidan sakata, ini beliau menjatuhkan diri, ini tersungkur dalam badan sujud untuk Allah SWT. Ini beliau sujud. Kalau beliau mendapatkan kabar yang menggembirakan, beliau sujud. Rasulullah SAW meriwayatkan yang 5 ila nasai utwari Imam Nasai, ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tadi sudah kita sebutkan, ya. Berikutnya di yang 19, Quran Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Qala, ini juga ya. Ini dhaif. Disebutkan dhaifnya karena Abdul Wahid bin Muhammad majhul, sudah selesai. Ya, Abdul Wahid bin Muhammad majhul. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud. Ya. Fa'atala sujud, kemudian beliau, maka beliau memanjangkan sujudnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Jibril atani, sungguh Jibril alaihi salam, ini malaikat Jibril mendatangi aku. Fa basyarani, maka beliau mengabari aku. Disebutkan di Tauhidul Ahkam, ya, tentang masalah sholawat. Itu man sholat alaihi, barang siapa yang sholat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, ya, sholatan sholawat alaihi bihala asyron, maka Allah memberikan sholawat kepada dia 10 kali. Barang siapa yang memberikan sholat kepada Nabi sekali, maka Allah SWT memberikan sholawat kepada dia 10 kali. Ya. Ini sahih, kalau ini sahih. Tapi kalau sebabnya karena itu, ya, adalah dhaif. Ini sebab Nabi sujud karena itu, dhaif. Karena di sini dhaif. Fasa jatuh lillahi syukran, maka aku pun sujud untuk Allah syukran. Syukran sebagai apa? Makhluk li ajri. Ya. Karena ya. Ini aku sujud kepada Allah karena syukur. Rawah Ahmad wa sahih Hakim. Mereka Imam Ahmad dan Hakim menyesuaikan. Tadi sudah kita sebutkan dhaif. Ya, sebagian mengatakan Hasan, tapi soal itu yang kita jelaskan. Berikutnya Wanil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ya, sebagian mengatakan riwayat ini adalah dibicarakan. Ya, sebagian mengatakan itu adalah sahih. Ya, di sini Hasan, ulama alam ya. Di situ ada rawi, yaitu Abu Ubaidah bin Abi Sofar, demikian juga Ibrahim bin Yusuf. Keduanya dhaif. Tapi yang disebutkan asalnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Sehingga sebagian mengatakan dengan jalan-jalan itu menjadi hasan. Nah, di sini hasan, ulama alam demikian. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anak Nabi, sesungguhnya Nabi SAW ba'atsa Aliyan ilal Yaman. Ini Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman. Fadzakara hadis, kemudian dengan hadis secara lengkap. Qala, sampai sini kisahnya dalam ada dalam Sahih Bukhari. Bahwa Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Ya, jelas. Nabi mengutus Ali, demikian juga Umar bin Jabal ke Yaman. Kalau Ali di daerah Son'a, ya Yaman utara, kalau Umar bin Jabal ke Yaman selatan. Qala, kemudian mengatakan fakataba Ali bi islamihim, maka Ali menulis surat tentang Islamnya mereka, orang-orang yang ada di Yaman. Ya. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Alkitab, ya tulisan tersebut, khara sajadan, beliau tersungkur dalam badan sujud. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukran lillahi taala. Ala dalik, atas demikian itu. Rawi Bayhaqi meriwayatkan Imam Bayhaqi wa Asy-Syafi'i fil Bukhari, hasan dalam Sahih Bukhari. Ya. Sehingga di sini semua jelas hadis ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim jelas. Ketika waktu itu Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, demikian juga Murarah, demikian juga Hilal, ketika ketiga sahabat tersebut tertinggal di perang apa? Di perang Mu'tah kan itu. Ya, di perang Tabuk di tahun yang ke-9 Hijriah. Maka disebutkan datang kabar kepada Ka'ab bin Malik, pada waktu itu beliau diboikot, tidak diajak bicara oleh Nabi, demikian juga para sahabat 50 hari. Sampai turun ayat wala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alimul ardu bima rahabat wa daqat alim anfusuhum wa dhannu alam al-jami'u wa ila ilayhi thumma tabalim liyatubu. Allah menerima taubat mereka, maka sujud langsung Ka'ab bin Malik. Ini jelas dalil menunjukkan disyariatkan kalau kita mendapat kenikmatan kita sujud. Ya, demikian. Dan ini ada pendapat para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, demikian juga yang lainnya. Kemudian juga disebutkan dalam kisah Ka'ab bin Malik dalam Sahih Bukhari nomor 4418, demikian juga dalam Sahih Muslim. Ya, jelas ya. Berarti disyariatkan kita ketika kita dapat nikmat kita sujud. Apakah boleh kita sujud syukur ketika sholat? Tidak. Bahkan sholatnya batal. Kita lagi berdiri, umpamanya tiba-tiba sujud syukur. Nah, ini adalah batal sholatnya. Sebagai Ibnu Qudamah, Rasulullah SAW, fa'ala batalat sholat. Kalau dia lakukan ketika sholat, sujud tiba-tiba karena syukur, maka sholatnya batal. Boleh enggak kita sujud tiba-tiba tanpa sebab? Bukan karena lupa, bukan karena tilawah tadi, bukan karena syukur, tiba-tiba kita sujud. Maka enggak boleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Ya, karena sujud itu adalah suatu ibadah, tidak boleh kita lakukan kecuali dengan apa? Syariat. Kadang-kadang orang selesai sholat sujud ya. Nah, ini kalau tidak karena hal-hal yang disyariatkan maka tidak boleh, termasuk suatu yang haram. Ya, ini selesai kita bab ke-8, nanti akan masuk bab berikutnya tentang sholat tahawwud, tentang sunnah. Jadi di sini sudah ada sudah ada. Assalamualaikum.